إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله khairin tahan dulu dua harokat panjangnya ikhfa ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Inna Allah bima ta'amaluna basir. Inna Allah bima ta'amaluna basir. Ya silakan siapa yang mau mencoba membaca ayat yang ke-107. Ya, bang. Ya, kemudian ayat setelahnya 108 siapa yang mau mencoba 108 atau coba ya, terus ayat yang setelahnya panjang 109 siapa yang mau mencoba? Ya. Terakhir ayat yang 110 ya antum. Ulang wa aqi ya wa a hamzah wa aqi ulang jangan ai wa a wa a ya santum barakallahu fikum. Baik, sekarang kita masuk ke penjelasan atau tafsir dari ayat-ayat yang barusan kita baca. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashir?" Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lahu miliknya lah ya mulkus samawati kerajaan langit-langit dan juga kerajaan bumi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashir, dan tidak ada bagi kalian selain Allah Subhanahu wa Ta'ala wali, yakni seorang yang mengurusi ya, seorang yang menjaga, dan tidak pula ada yang bisa menolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ayat ini adalah sebagai kelanjutan dari ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang an-nasakh, dihapuskannya satu ayat, apakah dihapuskan hukumnya dalam keadaan lafadznya masih ditetapkan, masih dibaca, atau sebaliknya dihapus apa lafadznya tapi hukumnya masih ditetapkan, atau dihapus dua-duanya. Ya, hukumnya Allah hapus, juga lafadznya Allah hapus. Sudah kita lewatkan bahwasanya di balik ini semua ada hikmah yang sangat agung. Ya, di antaranya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui di antara para hamba-Nya siapa yang memang benar-benar tunduk dan taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagian manusia ketika dia ya mendapati ayat pertama turun dia beriman kepadanya, kemudian ketika ayat tersebut dihapus dia murtad. Ya, maka dari sini diketahui bahwasanya iman dia tidak jujur. Adapun mereka-mereka yang imannya jujur, maka mereka senantiasa tunduk dan pasrah. Ya, kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tetapkan satu hukum, dia imani, dia amalkan. Kemudian ketika Allah hukum, Allah hapus hukum tersebut, Allah ganti dengan yang lebih baik atau sama, karena satu hikmah yang agung, dia pun mengimaninya, mengamalkannya. Ya, baik, kita baca penjelasannya dari Al-Musannif rahimahullah. Kata Musannif rahimahullah, Ama alimta ya Muhammadu anta wa ummatuka anna Allah ta'ala huwal malikul mutasarrifu fis samawati wal ard. Tidakkah engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam dan juga umatmu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah raja dan pemilik yang mengatur segala urusan yang ada di langit-langit dan yang ada di bumi. Yaf'alu ma yasha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat sekehendaknya, tentunya dengan hikmah, dengan keadilan dan rahmat. Ya, karena perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang sia-sia. Mesti di balik itu ada hikmahnya, ada rahmatnya bagi para hamba. Wa yahkumu ma yurid, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa, sebagai satu-satunya raja, tentunya menghukumi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak ada padanya campur tangan para hamba siapapun dia. Tidak malaikat yang didekatkan ataupun seorang rasul yang didekatkan, tidak ada sama sekali bagi mereka andil untuk turut serta mengatur alam ini dan juga menetapkan hukum-hukum. Wa ya'muru ibadahu wa yanhahum kaifa ma yasha'a, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan para hamba-Nya dan melarangnya sekehendaknya. Kita tahu ya, raja dari raja-raja dunia, mereka punya ya hukum-hukum, undang-undang, aturan-aturan yang isinya apa? Perintah-perintah dan larangan-larangan. Yang ini semua mereka buat dengan keyakinan bahwasanya ini akan memberikan kebaikan, kemaslahatan bagi para ru'iyah, masyarakatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala walillahil matsalul a'la, memiliki permisalan yang lebih tinggi, lebih agung. Allah menghendaki untuk para hamba-Nya khususnya yang beriman kebaikan, kemaslahatan, maka Allah tetapkan untuk mereka hukum-hukum syariat. Ya, yang siapa saja mau tunduk dan berpegang teguh dengannya, maka mesti dia mendapatkan ya kemaslahatan dunia dan akhirat, kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Harus kita yakini semua apa hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangannya, itu mengandungi kemaslahatan bagi hamba di dunia dan di akhirat. Sehingga tunduklah, ya, pasrahlah, terimalah dan amalkanlah. Fa in asaw, kalau seandainya wa alaihim tu'at wal qabul, sehingga kewajiban hamba hanyalah taat dan menerima ketetapan Allah, hukum Allah yang maha bijaksana. Fa in asaw fa laisa li ahadin min dunillahi min waliyyin yatawallahum. Seandainya mereka manusia bermaksiat, tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada bagi mereka selain Allah seorang pun pembela, ya, seorang pun yang menjaganya selain Allah. Tidak pula dia akan mendapati selain Allah penolong yang bisa mencegah dirinya dari azabullah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian penjelasan yang cukup ringkas dari al-musannif Miyak. Untuk ya, kita mendapatkan tambahan faedah, kita baca penjelasan dari al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Ya. Kata beliau rahimahullah menjelaskan tentang kandungan ayat tadi, alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashir. Kata beliau rahimahullah, yurshidu ta'ala bihadha ila annahu al-mutasarrifu fi khalqihi bima syaa. Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita ya dengan ayat ini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengatur seluruh makhluknya dengan sekehendaknya. Maka falahul khalqu wal amru wa huwal mutasarrif, maka hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya penciptaan itu. Yang namanya penciptaan adalah hak Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh makhluk ya, yang ada di langit ataupun di bumi. Manusia tidak bisa menciptakan, bisanya dia membuat, membikin. Kalau membuat dan membikin itu memindahkan dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Ini bukan mencipta namanya. Yang namanya al-khalq itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka sebagaimana penciptaan langit-langit dan bumi serta yang ada pada keduanya adalah hak Allah, begitu pula wal amru, perintah, hukum-hukum syariat juga hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Huwal mutasarrif, dialah Allah sendirinya yang mengaturnya. Fakama yakhluquhum kama yasha, maka sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para hamba sesuai dengan kehendak Allah. Ini Allah ciptakan dengan warna kulit hitam, yang itu putih, yang itu merah, yang itu tinggi, yang itu pendek, ila akhirih, sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala yus'idu man yasha' wa yushqi man yasha'. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan berbahagia siapa yang Allah kehendaki, dan Allah jadikan celaka siapa yang Allah kehendaki. Wa yusihhu man yasha' wa yumridu man yasha', Allah jadikan sehat siapa yang Allah kehendaki, dan Allah jadikan sakit siapa yang Allah kehendaki. Wa yuwaffiqu man yasha' wa yukhadhilu man yasha', dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada siapa yang Allah kehendaki sehingga dia tahu kebenaran dan dia mampu mengamalkannya dengan sebab taufik ini. Dan Allah membiarkan siapa yang Allah kehendaki, dan dengan sebab seseorang itu dibiarkan oleh Allah, maka dia sesat. Iya, akhirnya yang menyetir dirinya adalah hawa nafsu dan syaitan. Iya. Kadzalika yahkumu fi ibadihi bima yasha'u, fayuhillu ma yasha' wa yuharrimu ma yasha'. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Iya, atas para hamba-Nya. Allah menghalalkan apa yang Allah kehendaki dan Allah haramkan apa yang Allah kehendaki. Wa yubihu ma yasha' wa yuhadhdhiru ma yasha'. Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan apa saja yang Allah kehendaki dan Allah haramkan apa saja yang Allah kehendaki. Sudah, kita jangan menyanggah atau protes. Ya, kita ini makhluk yang bodoh. Ya, hamba. Ya, kita ini marbub, dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi yahkumu ma yuridu la mu'aqqiba li hukmihi. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menghukumi sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan Allah tidak ditanya iya, tentang apa yang Allah perbuat, tapi sebaliknya manusialah yang ditanya tentang apa-apa yang mereka perbuat. Iya. Wa yakhtabiru ibadah, dan Allah menguji para hambanya, dan tidak sebaliknya. Hamba enggak boleh menguji Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad kalau enggak salah, bahwasanya syaitan datang kepada Nabi Isa alaihi salam. Wahai Isa, kamu yakin enggak seandainya kamu naik ke gunung, kemudian kamu melemparkan dirimu dari gunung, kemudian Allah tidak menakdirkan mati, engkau tidak mati? Ya yakin. Coba sekarang kamu naik gunung dan kau lemparkan dirimu dari gunung. Kata Nabi Isa, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu menguji hamba, dan tidak sebaliknya, kita tidak menguji Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya sangat bagus ya, kita tidak menguji Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintahnya, dengan larangan-larangannya. Iya. Kalau kita misalkan ya mengikuti ya tadi keinginan syaitan naik gunung melemparkan dirinya, ini namanya kita mencoba menguji Allah. Itu tidak adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fa ya'muru bisyai'i lima fihi minal maslahah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-Nya kepada sesuatu dikarenakan padanya ada kemaslahatan. Allati ya'lamuha ta'ala, yang itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yanha 'anhu lima ya'lamuhu ta'ala. Dan juga sebaliknya Allah Subhanahu wa taala melarang hamba dari sesuatu apapun bentuknya karena kejelekannya Allah Subhanahu wa taala ketahui padanya. Maka kata beliau rahimahullah, wa fi hadzal maqam raddun 'adzimun wa bayanun baligh li kufril yahudi wa tazyifihim wa tazyifi syubhatihim la'anahumullahu fi da'wa istihalatin naskhi. Nah, maka kata beliau rahimahullah, pada maqam ini ada bantahan yang sangat kuat dan penjelasan yang sangat jelas atas kafirnya orang-orang Yahudi, ya, yang mereka berupaya membuat syubhat-syubhat yang batil. La'anahumullah, di mana mereka mengklaim bahwasanya tidak mungkin adanya nasakh dalam Al-Qur'an ini, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sudah kita lewatkan bahwasanya an-nasakh ini tidak hanya terjadi di dalam Al-Islam, di dalam Al-Qur'an, tapi juga pada kitab yang terdahulu pun terjadi yang namanya an-nasakh. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Apakah kalian menginginkan untuk meminta atau bertanya kepada rasul kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dahulu Nabi Musa diminta, ya, kama su'ila Musa min qabl, sebagaimana dahulu Musa diminta oleh kaumnya Bani Israel. Wa may yatabaddalil kufra bil iman, maka siapa saja yang mau mengganti kekufuran dengan iman, menukar kekufuran atau menukar iman dengan kekufuran, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah sesat dari jalan yang lurus. Ya. Qala al-musannif rahimahullah, disebutkan dalam tafsirnya yang ringkas, bal aturiduna ayyuhan nas an tatlubu min rasulikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asya'a biqasdil inadi wal mukabarah. Ya. Apakah kalian wahai manusia ingin meminta dari rasul kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara ya dengan tujuan untuk menentang dan mengingkarinya, ya, sebagaimana dahulu Nabi Musa diminta oleh kaumnya untuk apa? Mendatangkan Allah Rabb. Mereka berkata, arinallaha jahrah. Lihat kesombongannya yang luar biasa mereka, orang-orang Yahudi, di mana mereka meminta kepada nabinya untuk ditampakkan kepada mereka Rabb. Arinallaha jahrah, tampakkanlah kepada kami Allah terang-terangan. Akhirnya apa? Fa akhadathumus sa'iqah bi dhulmihim, mereka pun disambar petir mati dengan sebab kezaliman mereka. Iya. Qala rahimahullah, wa man ikhtara al-kufra wa taraka al-iman faqad kharaja an siratillahil mustaqim ila al-jahli wad-dhalal. Maka siapa saja yang lebih memilih kekufuran kemudian meninggalkan keimanan, maka sungguh dia telah keluar dari jalan yang lurus, dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus kepada kebodohan dan kesesatan. As-siratul mustaqim isinya adalah al-ilmu an-nafi' wal 'amalus shalih, sehingga yang keluar dari as-siratul mustaqim maka dia terjatuh kepada lawan dari al-ilmu nafi', itu al-jahl, terjatuh kepada lawan dari al-'amalus shalih, itu ad-dhalal, kesesatan. Ya. Kita tambahkan penjelasan yang cukup baik dari sebagian ahli tafsir, ya, di antaranya apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan makna ayat ini. am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kalian ingin tas'alu meminta? Dalam bahasa Arab sa'ala yas'alu itu kadang bermakna meminta, kadang bermakna bertanya. Ya, di sini mencakupi dua-duanya. Apakah kalian, kalian yang dimaksud di sini siapa? Ada khilaf di antara mereka al-mufassirun. Sebagian menjelaskan bahwasanya yang diajak bicara adalah mereka orang-orang Yahudi, Bani Israel. Ini pendapat yang pertama. Dan yang lain menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-mukhatabun yang diajak bicara adalah mereka orang-orang kafir Quraisy. Ada juga yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud adalah kaum mukminin. Ya. Sebagian mengumpulkan ketiga-tiganya. Ya. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Di sini am turiduna bentuknya pertanyaan. Apakah kalian ya ingin untuk meminta atau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dahulu Nabi Musa diminta? Kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yuradu bi al-inkar ala man yukthiru as-su'al 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimaukan dari ayat ini pengingkaran kepada orang-orang yang mereka banyak bertanya kepada Nabi alaihi as-salatu wassalam. Pertanyaannya yang diingkari adalah pertanyaan yang sifatnya belum terjadi. Pertanyaan yang sifatnya memberat-beratkan diri, menyusahkan diri sendiri. Iya, adapun pertanyaan-pertanyaan yang bukan untuk memberat-beratkan diri, bukan untuk menyanggah dan menyangkal. Iya, seperti pertanyaan dalam rangka al-istirsyad, seseorang meminta bimbingan, misalkan dia terjatuh kepada satu perkara dalam keadaan dia belum tahu hukumnya, bimbingan syariatnya, maka ini mahmud, terpuji, dia silakan bertanya kepada ahlul ilmi. Atau pertanyaannya seorang yang dia menuntut ilmu, yang dia belum faham apa yang telah dijelaskan oleh gurunya, maka ini mahmud, terpuji. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Silahkan kalian bertanya kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi pertanyaan ya, itu ada dua macam pertanyaan. Yang pertama pertanyaan yang tercela, dicela oleh syariat. Ya, seperti pertanyaan tentang perkara yang belum terjadi, atau pertanyaan yang sifatnya memberatkan dan menyusahkan diri sendiri. Ya, sebagian sahabat dahulu ada yang bertanya-tanya tentang bapaknya. Dahulu kan di zaman jahiliyah yang namanya perzinahan itu tersebar. Iya, sehingga sebagian enggak tahu bapaknya. Iya, ketika dikasih tahu ya yang dihasilkan hanya kesedihan dan duka. Sehingga dilarang untuk bertanya dengan pertanyaan seperti itu. Atau pertanyaan yang sifatnya mengkritiki, atau pertanyaannya sifatnya untuk mengadu domba, misalkan satu ulama dengan ulama yang lain, atau pertanyaan yang tujuannya menjatuhkan, misalkan seorang ulama ini tercela. Adapun pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan yang terpuji, yaitu pertanyaan seorang yang meminta bimbingan. Ya, meminta bimbingan ketika dia misalkan terjatuh pada satu perkara yang dia belum memahami hukumnya, atau pertanyaan seorang talabul ilmi, seorang talibul ilmi yang dia belum faham apa yang dijelaskan oleh gurunya, maka ini tidak tercela. Ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi alaihi salatu wasalam, inna a'zama al-muslimina jurma man sa'ala 'an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alati. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya seorang muslim yang paling besar dosanya, kejahatannya, adalah seorang yang dia bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, kemudian akhirnya perkara tadi diharamkan karena sebab pertanyaan dia. Ini kejahatan, kejelekan, karena menjadi tambahan beban ya bagi kaum muslimin. Ya. Disebutkan juga dalam hadis yang lain, ya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Dzaruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim 'ala anbiya'ihim." Biarkan aku dengan apa yang telah aku tinggalkan dari syariat ini. Ya, jangan banyak bertanya, karena hanyalah binasa orang-orang terdahulu karena sebab mereka banyak bertanya kepada nabinya dan banyak menyelisihi para nabinya. Maka kata Nabi SAW, fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, kalau aku perintahkan kalian kepada satu perintah, kerjakan semampu kalian. Wa in nahaitukum an syai'in fajtanibuh, dan kalau aku larang kalian dari sesuatu maka jauhilah. Sehingga para sahabat sangat-sangat sedikit bertanya kepada Nabi tentang satu perkara. Mereka senang, pengen bertanya, cuma merasa berat, merasa khawatir, merasa takut. Iya, sampai-sampai disebutkan, iya, dalam riwayat yang sahih disebutkan dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, in kana la ya'ti alayya as-sana uridu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in fa atahayyab minhu. Sungguh telah melaluiku satu tahun, aku ingin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu perkara, tapi aku merasa takut, gak berani. Iya. Wa inna kunna latamanna al-a'rab, sehingga mereka orang-orang Arab ataupun para sahabat yang mulia sangat menginginkan ada seorang Arab Badui yang datang bertanya kepada Rasulullah. Kemudian mereka mengambil faedah dari pertanyaannya si Badui ini. Iya. Juga disebutkan dalam riwayat Al-Bazzar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Ibnu Abbas, "Ma ra'aitu qauman khairan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Aku belum pernah melihat satu kaum yang lebih baik daripada para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ma sa'aluhu illa 'an 12 mas'alah." Tidaklah mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam kecuali 12 pertanyaan saja. Kulluha fil Qur'an, semuanya tercantum dalam Al-Qur'an. Sedikit ya, cuma 12 pertanyaan yang mereka tanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Di antaranya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka manusia bertanya tentang hukumnya khamr dan judi. Juga di antaranya, 'an syahril haram, berperang di bulan haram. Juga di antaranya tentang anak-anak yatim dan yang lainnya. Nah itu, karena mereka para sahabat adalah orang-orang yang sami'na wa ata'na. Kalau dengar sesuatu, mereka mengatakan sami'na dan ata'na, kami taati. Tidak banyak apa bertanya-tanya, tidak seperti orang di zaman sekarang. Kalau ada perintah, ini perintahnya wajib atau sunnah. Kalau ada larangan, ini larangannya, larangannya sifatnya haram atau makruh. Iya, rewel, banyak bertanya, sedikit beramal. Berbeda halnya dengan mereka para sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya, ayat yang ke-109. Wadda kathirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Wadda kathir, banyak dari ahlul kitab yang menginginkan, law yaruddunakum, seandainya mereka ahlul kitab al-yahud wa nasara bisa mengembalikan kalian kaum mukminin, kaum muslimin, min ba'di imanikum kuffara, kepada kekufuran setelah keimanan kalian. Kenapa demikian? Hasadam min indi anfusihim, karena sifat hasad yang ada pada diri-diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas atas mereka ahlul kitab kebenaran. Fa'fu wasfahu, maka maafkanlah dan lapang dadalah menghadapi mereka. Hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala datang membawa urusannya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan urusannya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mampu berbuat segala sesuatu. Baik, kita baca penjelasannya dari al-musannif rahimahullah. Tamanna kathirun min ahli al-kitabi an yurji'ukum ba'da imanikum kuffara. Banyak dari ahlul kitab, apakah dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani, yang menginginkan untuk mereka bisa mengembalikan kalian kaum mukminin, kaum muslimin, kepada kekufuran setelah keimanan kalian. Kama kuntum min qabl, sebagaimana keadaan kalian dulu, di mana dahulu kalian ta'budun al-asnam, menyembah berhala-berhala, patung-patung. Kenapa mereka berkeinginan buruk dan jahat seperti ini kepada kaum mukminin dan kaum muslimin? Bisababil hiqdil ladzi imtala'at bihi nufusuhum, karena sebab kedengkian yang memenuhi jiwa-jiwa mereka. Min ba'di ma tabayyana lahum shidqu nabiyillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi setelah jelas di sisi mereka kebenaran Nabiullah wa rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma ja'a bih, dengan apa yang beliau bawa, kebenaran Al-Qur'an. Fatajawazu, maka kalian kaum mukminin abaikan mereka, amma kana minhum, dari apa saja yang muncul dari mereka, dari isaah, kejelekan, wa khata', dan juga kesalahan. Wasfahu an jahlihim, dan lapang dadalah menghadapi kebodohan mereka. Hatta ya'tiyallahu bihukmihi fihim biqitalihim, sampai Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hukum atas mereka, yakni perintah untuk memerangi mereka. Waqad ja'a wa waqa', dan telah datang hukumnya dan telah terjadi, yakni mereka diperangi oleh Nabi alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa sayu'aqibuhum li su'i af'alihim, dan mereka akan dihukum dengan sebab buruknya perbuatan-perbuatan mereka. Inna Allah ala kulli syai'in qadir la ya'jizuhu syai', sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mampu berbuat segala sesuatu, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa melemahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, kata beliau, yuhadziru ta'ala ibadahu al-mu'minin an suluki tara'iqil kuffar min ahli al-kitab. Allah subhanahu wa ta'ala peringatkan para hambanya yang beriman dari menjalani jalan-jalan orang kafir dari ahlul kitab. Wa yu'limuhum bi'adawatihim, dan Allah juga subhanahu wa ta'ala beritakan kepada mereka tentang permusuhan mereka ahlul kitab kepada kaum mukminin, fil batini wa zahir, lahir batin. Jadi mereka senantiasa ya membuat makar keburukan, kejelekan kepada kaum muslimin, kaum mukminin, lahir batinnya dengan segala cara yang mereka mampu. Iya. Wa ma hum mustamiluna alaihi min alhasadi lil mukminin, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala beritakan kepada kaum mukminin, iya, apa yang ada pada mereka orang-orang kafir dari ahlul kitab, dari alhasad, sifat hasad kepada kaum mukminin. Ma'a ilmihim bi fadlihim wa fadli nabihim, padahal mereka ahlul kitab mengetahui fadilah umat Islam ini dan juga fadilah nabinya. Lihat, wa ya'muru ibadahu al-mu'minin bis-safhi wal-'afwi wal-ihtimal. Di awal urusannya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kaum mukminin untuk lapang dada, memaafkan dan sabar menghadapi gangguan mereka. Hatta ya'ti amrullahi minan nasri wal-fathi, hingga datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa an-nasr, pertolongan, dan juga kemenangan. Kata beliau rahimahullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrih, maafkan mereka, lapang dada menghadapi mereka sampai Allah datangkan perintahnya, urusannya. Ya, kata beliau rahimahullah, ya, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih, ayat ini nasakha dzalik, telah dihapus hukumnya, telah dihapus hukumnya, lafadznya masih ditetapkan, membacanya bernilai pahala, hanya saja apa, hukumnya dihapus, dihapus dengan ayat yang lain, yaitu faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Jadi di awal urusan Islam, di mana ketika itu kaum muslimin masih lemah, ya, yang Allah perintahkan adalah memaafkan mereka, lapang dada menghadapi mereka, dan juga apa, sabar menghadapi gangguan mereka. Kemudian dimansuhkan, dihapus hukumnya dengan ayat yang berisi perintah untuk memerangi mereka. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Perangilah kaum musyrikin dimanapun kalian apa, dapati mereka. Ketika sudah kuat kaum mukminin, kaum muslimin. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qatilul ladhina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun. dihapus juga dengan ayat yang lain yang semisal dengan ayat yang tadi, perintah untuk memerangi mereka kaum musyrikin, yaitu qatilul ladzina la yu'minuna billah, perangilah mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak pula beriman kepada hari akhir, yaitu mereka orang-orang yang tidak mau mengharamkan apa yang telah Allah haramkan dan juga apa yang telah Rasulullah haramkan, wala yadinuna dinal haqqi, dan orang-orang yang tidak mau beragama dengan agama yang hak. Siapa mereka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperangi? Minal ladzina utul kitaba, dari orang-orang yang diberi alkitab, al-yahud wan nasara, hatta yu'tul jizyah, sampai mereka mau membayar upeti, pajak, ayyadi wa hum saghirun, dengan tangan-tangan mereka dalam keadaan mereka hina. Maka kata beliau, fanasakha hadza 'afwahu 'anil musyrikin, maka ayat ini menghapus hukum ayat yang menjelaskan atau memerintahkan tentang memaafkan mereka kaum musyrikin. Ya, demikian pula dikatakan oleh ahli tafsir yang lain, Qatadah dan As-Suddi. Kata mereka, innaha mansukha bi ayati saif, ayat yang memerintahkan untuk kaum muslimin, kaum mukminin memaafkan mereka ahlul kitab, orang-orang musyrik, lapang dada menghadapi mereka, itu mansukha, dihapus hukumnya. Bi ayati saif, dengan ayat saif, perintah untuk berperang. Wa yursyidu ila dzalika aidan qauluh, yang menunjukkan bahwasanya ayat tadi mansukh juga adalah lanjutan ayat tadi, hatta ya'ti Allahu bi amri. Lihat, fa'fu wasfahu, maafkanlah mereka, lapang dadalah menghadapi mereka, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah datangkan perintahnya. Perintah itu apa? Memerangi mereka dimanapun mereka berada, sehingga hukum ayat tadi adalah mansukh hukumnya. Iya. Kemudian ayat yang setelahnya, waqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Tegakkanlah oleh kalian as-shalah dan bayarlah oleh kalian zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair, apa saja dari kebaikan yang kalian lakukan, tajiduhu indallah, kelak kalian akan mendapatinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala apa yang kalian perbuat. Disebutkan dalam tafsirnya, washtaghilu, ya, ketika mereka diperintahkan di awal-awal urusannya untuk apa? Sabar menghadapi gangguan kaum kufar, ahlul kitab, memaafkan mereka, lapang dada menghadapi mereka. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan, washtaghilu ayyuhal mu'minun, sibukkanlah diri-diri kalian wahai kaum mukminin, bi ada'i shalah ala wajhiha as-sahih, dengan apa? Menunaikan salat dengan caranya yang benar. Ya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kekhusyuannya, wa i'ta'i zakati al-mafruḍah, dan juga tunaikanlah az-zakat yang wajib. Wa kullu khairin tuqaddimunahu li anfusikum, maka segala macam kebaikan yang kalian lakukan untuk diri-diri kalian, tajiduna thawabahu indallahi fil akhirah, kelak kalian di akhirat akan mendapati apa? Balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu ta'ala basirun bikulli a'malikum wa sayujazikum 'alayha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala apa yang kalian perbuat. Iya. Wa sayujazikum 'alayha, dan kelak akan membalasi kalian sesuai dengan apa? Amalan-amalan kalian. Di sini lihat, innallaha bima ta'maluna basir. Ya, didahulukan bima. Ya, bima ta'maluna basir, dia bima ta'malun, ini jar majrur, hukum asalnya diakhirkan. Tapi dalam ayat ini didahulukan. Maka di situ ada ancaman, tahdid dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala yang kalian perbuat melihat dan akan mencatatnya, dan kelak akan membalasinya. Sehingga hendaknya kalian ya beramal soleh, jauhi segala apa yang membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.